Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku, para pendengar sahabat Isma'il Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada siang menjelang sore hari ini, hari Jumat yang penuh barokah insyaallah, kita semua dipertemukan kembali melalui siaran radio Isma'il. Dan mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak pernah berjumpa, ya, hanya terdengar suara, namun tentu persaudaraan sebagai seorang muslim di antara kita begitu erat. Kasih sayang kita sebagai sesama muslim ya begitu terikat. Dan sebaliknya, walaupun kita berjumpa, namun di antara kita berbeda agama, yang satu muslim, yang satu kafir, maka itu tidak akan beri manfaat. Walaupun kita jauh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar sahabat Isma'il Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pekan lalu kita telah memasuki dosa besar yang ke-12 dari kitab Al-Kaba'ir, yaitu memakan riba. Dan kita sudah jelaskan ya tentang bahaya-bahaya riba, kemudian hukuman bagi orang yang makan riba serta laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita akan masuk kepada dosa besar yang ke-13 yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, yaitu memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Para pendengar sahabat Isma'il Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tahu anak yatim adalah orang yang ditinggal ayahnya ketika anak tersebut masih usia kecil atau belum baligh. Baik laki-laki ataupun perempuan, ketika mereka semua ditinggalkan seorang ayah, maka mereka masuk ke dalamnya ya sebagai yatim. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran banyak sekali menjelaskan tentang ya larangan memakan harta anak yatim secara zalim. Dan Allah Subhanahu wa taala pun ya memberikan anjuran agar kita kaum muslimin memperhatikan dengan penuh perhatian, mengasihi mereka, menyayangi mereka dengan kasih sayang sebagaimana kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Karena begitu terpukul ketika seorang anak yang masih kecil, berusia 5 tahun misalnya, ya, seorang laki-laki yang ia cintai sebagai tulang punggungnya, yang mencari nafkah, yang mengasihinya, kemudian meninggalkannya, dan tidak pernah bertemu lagi di dunia. Dan tentu hati mereka, ya, begitu terpukul. Mereka merasa takut siapa yang akan beri mereka makan, siapa yang akan menyekolahkan mereka, siapa yang akan melindungi mereka dari ya orang-orang yang jahat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang merintahkan kepada manusia agar memperhatikan betul-betul keadaan anak-anak yatim. Sehingga Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala mencantumkan ya dosa besar yang 13 adalah memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Baik itu menzalimi mereka, memakan harta mereka, semuanya dilarang oleh agama. Dan begitu pula dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang beliau adalah sebaik-baik manusia. Akan tadi kata Allah Subhanahu wa taala, alam yajid kayatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu. Ya. Ayat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, beliau berkata dalam tafsirnya tentang ayat di atas, alam yajid kayatiman fa'awa, kata beliau, maka janganlah engkau merendahkan anak yatim. Ya, maka janganlah engkau merendahkan anak yatim. Karena kita tahu Nabi Muhammad ditinggal ya ayahnya ketika beliau masih dalam kandungan. Subhanallah. Dan beliau belum pernah melihat ayahnya. Beliau belum pernah melihat ayahnya. Sehingga Allah mengingatkan, alam yajid kayatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu. Sehingga anak yatim dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sebagaimana diriwayatkan ya oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, firman Allah surah An-Nisa ayat 10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa yaslawna sa'ira. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Ya. Sebenarnya mereka, kata Allah, menelan api dalam perutnya. Wa sayaslawna sa'ira. Dan mereka kelak, kata Allah Subhanahu wa taala, akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Para pendengar sahabat Ismail Lede yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Ya. Ketika ada anak yatim yang mereka miliki harta yang banyak, kemudian harta tersebut ya dimanfaatkan dengan penggunaan yang tidak tepat oleh keluarganya, misalnya oleh pamannya, ya oleh omnya, atau yang selain dari keluarga mereka, ya dihambur-hamburkan. Ya bahkan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ya salah satu bentuk kezaliman terhadap harta anak yatim adalah yang sepele, ketika ada orang yang meminjam uang kemudian menggunakan harta anak yatim, itu termasuk dari perbuatan yang tidak dibenarkan. Lalu bagaimana ketika orang memakan harta anak yatim secara zalim, ia mengambil untuk kesenangan dirinya. Adapun ketika seseorang atau ayah tirinya dari anak tadi ikut makan dari harta ya yang dimiliki anak yatim tadi, maka itu tidak masalah, sebatas hanya untuk makan. Ya misalnya seorang janda, ayahnya meninggal kaya raya, kemudian dia menikah dengan seseorang yang miskin, maka boleh ya sang suami tadi, ayah tirinya, ikut makan dari harta warisan si anak tadi. Ya sekedar keperluannya. Ya adapun ketika ia menghambur-hamburkannya untuk membeli mobil yang dipakai ya pribadinya, maka ya hal tersebut khawatir termasuk dari menggunakan hak anak yatim secara zalim. Dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang tidak memperhatikan harta anak yatim, tidak mau menjaganya, kata Allah Subhanahu wa taala, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Ya sebenarnya mereka itu memakan api ya ke dalam perutnya, memasukkan bara api ke dalam perutnya. Memang tidak terasa ketika di dunia, akan tetapi ya makanan tersebut kelak pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas yang dimiliki oleh anak yatim kemudian kita menggunakannya dengan cara yang tidak dibenarkan, maka semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya sehingga permasalahan harta anak yatim betul-betul harus dijaga. Dan kita lihat sekarang ya betapa banyak orang yang begitu mudah ya dalam menyakiti anak yatim. Walaupun mereka misalnya tidak memiliki harta yang banyak, namun seringkali ya seorang ayah, ya seorang ibu kandungnya menyakiti anak yatim. Baik ya dari perkataannya ataupun perbuatannya. Ya. Kemudian kata Allah, وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. Dan mereka kata Allah akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Ya. Mereka kelak yang makan harta anak yatim, yang menyakiti anak yatim, yang menelantarkan anak yatim, mereka semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus bagi mereka yang memakan harta anak yatim, yang menzalimi anak yatim, ya wasayasluna sa'ira, akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya tentu ini ancaman. Ya para pendengar, ancaman bagi kita semua. Dan insya Allah ketika seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mendengar ya ancaman Allah Subhanahu wa taala, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya takut termasuk dari ya orang-orang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sehingga seorang muslim ketika mendengar ya ayat Allah, wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunuhum tafidu min ad-dam'i. Ya. Itu ciri khas orang beriman apabila didengarkan kepada mereka apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tara a'yunuhum, dan mereka akan melihat mata mereka ya berbinang menangis. Ya. karena mengetahui kebenaran dari apa yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mohon maaf, ya, betapa banyak orang-orang yang faham, ya, mereka mengumpulkan dengan dalih, ya, donasi kepada anak-anak yatim, ya, untuk makan anak yatim. Akan tapi, ya, mereka memasukkan beberapa persen harta tersebut kepada keperluan mereka tanpa sadar. Waliyahubillah. Ya, mudah-mudahan kita semua tidak termasuk dari orang-orang yang bermudah-mudahan, ya, dalam memakan harta anak yatim yang sebetulnya anak yatim adalah titipan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 152, "Wala taqrabu malal yatim." Ya. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan jalan, ya, atau dengan cara yang lebih bermanfaat, ya. Jadi larangan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali, ya, dengan cara yang lebih bermanfaat. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga yang dibolehkan ketika kita ingin mengurus harta anak yatim yang ditinggalkan oleh ahli warisnya adalah niat kita untuk membantu, ya, niat kita untuk membantu menjaga harta tersebut, karena seorang anak yang ditinggal dalam keadaan yatim, kita ketahui bahwasanya anak tersebut belum paham tentang dia uang, belum paham mengatur ekonomi, belum paham untuk apa uang yang banyak tersebut digunakan jika memang, ya, anak yatim tersebut memiliki warisan yang begitu banyak. Ada seorang muslim yang adil, ya, yang berniat untuk menjaga harta anak yatim tersebut diperbolehkan. Misalnya, ya, seorang anak yatim memiliki warisan sebesar 100 juta. Ya, ya, kita niatkan mengelola harta tersebut agar berkembang menjadi lebih dari itu. Bagaimana caranya? Misalnya, ya, dijadikan uang tersebut untuk berbisnis, ya, sehingga ketika anak yatim tersebut tumbuh dewasa, maka uang yang 100 juta bisa menjadi, ya, miliaran rupiah. Dan tentu ini sangat dianjurkan oleh agama. Salah satu bentuk, ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya, tolong menolong dalam kebaikan. Adapun ketika niat mereka, ya, salah dalam menggunakan harta tersebut, maka sekali lagi kita khawatir, ya, masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa yaslawna sa'ira. Ya, sesungguhnya mereka itu memakan bara api ke dalam perut-perut mereka, dan mereka kelak, kata Allah, akan dimasukkan ke dalam neraka. Para pendengar sahabat Ismail Fadil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak yatim adalah anak yang butuhkan kasih sayang setiap muslim. Anak yatim adalah anak yang butuhkan kasih sayang setiap muslim. Sehingga di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu banyak menjelaskan keutamaan-keutamaan, ya, bagi siapa yang mau menjaga anak yatim. Ya, bahkan para sahabat Nabi, bahkan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam memiliki, ya, anak angkat yang ketika itu anak angkat beliau ayahnya meninggal pada masa jahiliyah, maka dibelilah ya Zaid bin Harithah tadi, anak angkat beliau. Ketika itu dibeli oleh saudara dari Khadijah, maka diberikan kepada Khadijah, dan Khadijah memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita kenal dengan anak angkat beliau, yaitu Yazid. Begitu juga dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka memiliki anak yatim, mengangkat anak dari anak yatim, ya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya Umar bin Khattab radhiyallahu an, mereka semua betul-betul memperhatikan ya keadaan anak yatim. Karena memang di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi ya dan jaminan kepada siapa saja yang memperhatikan keadaan anak yatim. Kata beliau dalam sebuah hadis, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha wa asyara bis sababah wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dan orang yang mengasuh anak yatim di dalam surga seperti ini. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku dan orang yang mengasuh, ya, yang mendidik, yang memungut anak yatim, menjadikan anak angkatnya, kelak di surga, kata Rasulullah, bersamaku seperti ini. Kemudian beliau mengangkat, dia memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Artinya sangat dekat sekali. Jari telunjuk dengan jari tengah, ya, sangat dekat sekali. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membukakan sedikit di antara keduanya. Maka ini keutamaan bagi mereka yang memperhatikan kondisi anak yatim. Maka ya kita jangan menutup pintu kita, jangan menutup mata kita ya dari anak-anak yang mereka tidak memiliki orang tua. Ya mereka itu adalah kewajiban kita. Jika kita memiliki tetangga yang mereka itu yatim, ya, maka kita berikan kebutuhan mereka sesuai kesanggupan kita. Ya kita bisa memberikan setiap bulannya beras satu karung. Ya walhamdulillah, subhanallah. Syukur-syukur, ya kalau pendidikan mereka kita tanggung. Makan mereka kita jamin. Ya maka subhanallah, kita akan termasuk insyaallah kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibacakan tadi. Ya, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu cinta kepada anak yatim, begitu sayang kepada anak yatim. Karena beliau pun pernah mengalami masa-masa pahit ditinggal seorang ayah yang beliau harus diasuh oleh pamannya. Ya. Kemudian disusui oleh orang lain. Dan tapi beliau bersabar. Ya, beliau bersabar dari kepahitan menjadi seorang anak yatim. Ya, bahkan salah satu hal-hal yang membinasakan yang kemarin sudah kita jelaskan adalah salah satunya adalah memakan harta anak yatim. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Qalu ya Rasulullah wa ma hun, qala asyirku billah was-sihr wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim, ya, wa tawalli yawmaz zahfi wa qatlul mahsanatil mu'minatil ghafilat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhkanlah 7 perkara yang membinasakan. Maka salah satunya adalah wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Yaitu 7 perkara yang membinasakan kehidupan seorang hamba di dunia dan di akhirat adalah memakan harta anak yatim, ya, menzalimi anak yatim dan tidak memperhatikan mereka. Baik para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita akan jeda sebentar kepada pembawa acara, kami persilahkan. Baik sahabat Ismail Radio AM 774 kHz Bahagia Bersama Al-Qur'an, itulah tadi materi kajian yang disampaikan oleh Al-Ustadz Iqbal Hafidzullah taala dari bahasan larangan memakan harta anak yatim. Dan insya Allah masih akan kita lanjutkan kembali di sesi yang kedua nanti tentunya. Untuk itu tetaplah bersama kami di AM 774 kHz, Ismail Radio Bahagia Bersama Al-Quran. Kita akan kembali setelah murotal yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. AM 774 kHz, Ismail Radio, Bahagia Bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Ismail Radio, AM 774 kHz, Bahagia Bersama Al-Quran. Dimanapun Anda berada, kita akan kembali lanjutkan kajian kita di sesi yang kedua ini. Masih bersama saya Budi Cahyono dan juga pemateri kita Al-Ustadz Iqbal Hafizullah Ta'ala yang menyampaikan materi bahasan dari Kitab Al-Kabair ataupun dosa-dosa besar yang di kesempatan siang menjelang sore hari ini yang kita bahas adalah dosa besar ke-13 yaitu memakan harta anak yatim secara zalim. Bagi sahabat Smile Radio yang ingin bertanya ataupun berinteraktif dapat bergabung di 8499 4343. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp silahkan Anda kirimkan di 0852 6277 4774 dan insya Allah akan kita bacakan di sesi tanya jawab nanti. Tapi Ustaz, kita lanjutkan kembali materi kita di sesi kedua ini. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali bahwasanya salah satu dari 7 perkara yang membinasakan yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memakan harta anak yatim. Hingga ya kita menjauhkan diri dari memakan harta anak yatim dengan jalan yang zalim. Ya, karena itu adalah kebinasaan. Dan tentu kebinasaan ketika seorang mendatanginya atau melakukannya maka dia akan binasa ya di dunia dan di akhirat. Tentu kita semua tidak menginginkan termasuk dari orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk perkara yang membinasakan. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah suatu ketika bersabda kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau bernama Sa'id bin Abdullah yang dahulunya beliau adalah orang yang musyrik belum masuk Islam termasuk dari orang-orang yang memperhatikan keadaan orang-orang yang lemah memperhatikan keadaan orang-orang miskin hingga ketika Sa'id bin Abdullah masuk Islam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya ya Sa'id unzur akhlaqaka allati kunta tasna'uha fil jahiliyah faj'alha fil Islam أقرب ضيفا وأكرم اليتيم وأحسن إلى جاري. Ini wasiat Nabi kepada Sa'ab bin Abdullah. Kata Nabi, wahai Sa'ab, maaf, wahai Sa'ib, perhatikanlah akhlak yang biasa kamu lakukan dahulu ketika kamu masa jahiliyah. Taj'al hasil Islam, maka jadikanlah akhlak yang baik tersebut ya dalam Islam. Aqrib daifa, ya, jamulah tamu, wa akrimil yatim, muliakan anak yatim, wa ahsin ila jarik, dan berbuat baik kepada tetangga. Jadi wasiat yang sangat agung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, agar salah satunya kita memuliakan anak yatim. Ya, dengan cara apa? Ya, dengan cara mengurusnya, memberikan perhatian kepadanya, ya, memberikan kebutuhan apa yang mereka butuhkan. Dan insya Allah, rasulullah sahabat Ismail Radio, ketika seseorang memperhatikan keadaan anak yatim, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memperhatikan keadaan orang tersebut. Dan sebaliknya, ketika seseorang, ya, acuh terhadap anak yatim, tidak memperhatikannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun, ya, tidak akan memperhatikan keadaan kita. Nah, anak yatim adalah tanggung jawab kita bersama. Jika memang kita mengetahui, ya, di sana ada anak yatim yang dekat dengan kita, ya, misalnya saudara kita yang mereka yatim, maka kita tolong keadaan mereka, sekolahkan mereka, ya, penuhi kebutuhannya. Dengan sebab tersebut, yaitu suatu saat mereka menjadi orang yang besar, menjadi orang yang paham agama, melaksanakan perintah-perintah Allah, dan menjadi orang-orang yang bermanfaat, maka tentu, ya, kita pun akan mendapatkan pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebabkan kita membantu mereka. Dan jika perlu, ya, kita yang memiliki rizki yang lebih, kita cari anak-anak yatim, ya, kemudian kita sekolahkan mereka yang mereka tidak sekolah, kita berikan baju yang mereka kekurangan baju, kita cukupkan makanannya yang mereka kurang dalam makanan, ya, sehingga ini pun menjadi salah satu bentuk hak kita sesama muslim. Ya, hak kita terhadap sesama muslim. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah bersabda dalam sebuah hadis, al-muslim akhul muslim la yazlimu wa la yukhzilu. Seorang muslim bersaudara dengan sesama muslim, dia tidak boleh menzalimi atau menyakiti sesamanya. Ya, terlebih lagi ketika yang muslim tersebut adalah anak yatim, maka kita akan mendapatkan dua pahala. Pahala kita menyambung persaudaraan sesama muslim, dan pahala kita menyambung hubungan baik terhadap anak yatim. Lebih lagi ketika mereka saudara kita, ya, ponakan kita, misalnya ayahnya meninggal, kemudian kita berikan hak-haknya, maka kita mendapatkan tiga keutamaan. Hak kita kepada kerabat dekat, hak kita kepada kaum muslimin, dan hak kita kepada anak yatim. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan tentu kita yang mungkin pernah mengalami, ya, masa-masa pahit menjadi anak yatim, maka itu semua akan menjadi, ya, pahala bagi kita sendiri yang ditinggal ayah ketika masih kecil. Dan betapa banyak ulama-ulama yang dahulu mereka yatim, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka, bahkan banyakkan mereka menjadi orang-orang besar yang berguna untuk ya negara dan agama. Seperti seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Zubair bin Awam. Ya, Zubair bin Awam yang kita kenal. Beliau adalah seorang sahabat Nabi yang memiliki keutamaan yang mulia. Beliau adalah seorang anak yatim. Dia ditinggal ayahnya ketika beliau masih kecil. Tetapi ibunya, Zubair bin Awam, Sofiyah, mendidiknya dengan penuh kesadaran, mendidiknya dengan penuh keikhlasan, mendidiknya dengan doa dan kasih sayang. Maka itu yang perlu kita contoh sebagai ibu yang ditinggal ya sang suami. Kita titipkan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah seorang anak yang tidak memiliki ayah. Maka kita jaga betul-betul, kita rawat ya dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Zubair bin Awam ya ketika dia menjadi dewasa besar, beliau adalah salah seorang sahabat panglima perang yang begitu pemberani. Ya, bahkan dikisahkan, ya beliau, satu orang beliau, tenaganya sama dengan 1000 orang. Bahkan di sebuah biografi beliau, pernah suatu ketika Umar bin Khattab yang mengirim 4000 pasukan. Ya. 4000 pasukan yang ketika itu berperang melawan bangsa Romawi. Maka satu orang Zubair bin Awam dihitung oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya. Berjumlah 1000 orang. Ya, ini menunjukkan keutamaan Zubair bin Awam, dan beliau memang ahli perang. Ya, bahkan ketika melawan pasukan yang berjumlah puluhan ribu, ya beliau bisa menembus jumlah tersebut ke pasukan, kemudian balik lagi. Ya, ini luar biasa. Ya, sehingga ya orang-orang yang seperti ini, mereka adalah orang-orang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang masa kecil mereka ya adalah masa-masa sulit. Dan kita pula ya sering mendengar sahabat yang mulia, lautan ilmu, ya, menghafal hadis terbanyak, ulama dari kalangan para sahabat, yaitu Abu Hurairah. Beliau pun dibesarkan dalam keadaan yatim. Ya, beliau dibesarkan dalam keadaan yatim, susah. Ya, bahkan ketika beliau mau belajar pun, ya, kekurangan biaya. Tidak memiliki alat untuk menulis. Akan tapi beliau memiliki semangat dalam menuntut ilmu, menghafal hadis Nabi. Dan beliau terkenal dengan ahlu sufrah. Ya, beliau tinggal di masjid dan tidak punya rumah. Akan tapi ketika beliau menjadi dewasa besar, dan beliau adalah orang-orang yang banyak memberikan manfaat kepada kaum muslimin sampai kepada kita saat ini. Ya, begitu banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka ya, maksud kami ketika kita mendapati anak yatim, kita sekolahkan, kita urus dengan baik, kemudian anak tersebut menjadi besar, berguna untuk agama dan Islam, ya sekali lagi kita pun akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala selama ya anak tersebut menyebarkan kebaikan, menyebarkan ya agama Islam. Subhanallah. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya masih banyak lagi para sahabat dan ulama-ulama yang menjadi orang-orang besar berguna untuk agama dan Islam. Ya, mereka dahulunya ya yatim. Seperti kita kenal Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, ya, bin Bas radhiyallahu taala, mereka semua dalam kondisi yatim, tidak memiliki ayah. Akan tapi ya sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita pada siang menjelang sore ini yang diberikan ke keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan hati-hati kita ya, agar kita memperhatikan keadaan anak-anak yatim dan menjauhkan diri-diri kita dari menzalimi anak yatim, menelantarkan anak yatim, kemudian kita tidak peduli kepada anak yatim. Lebih lagi ya, na'udzubillah, kita menjauhkan diri dari memakan harta anak yatim dengan jalan yang zalim. Dan kita juga saling mewasiatkan kepada ya para ibu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yatim, maka ketahuilah bahwasanya anak tersebut adalah titipan Allah Subhanahu wa taala ya, yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita didik dengan sungguh-sungguh, penuh kasih sayang, penuh keikhlasan, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Taib, sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran, kajian yang begitu menarik tentang larangan untuk memakan harta anak yatim secara zalim. Dan kini kita berikan kesempatan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya ataupun berinteraktif, dapat bergabung di 8499 4343, atau juga dapat melalui pesan singkat dan WhatsApp-nya di 0852 62774 774. Tapi saat kita bacakan pertanyaan pertama yang masuk, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar kajian Ustaz bahwasanya sedekah terbaik adalah kepada keluarga kita. Mana yang saya dahulukan Ustaz, antara menyedekahkan harta saya kepada keluarga saya yang tidak mampu atau kepada anak yatim yang bukan dari keluarga saya? Mohon pencerahannya Ustaz. Ya. Para pendengar, sahabat Ismail Radio yang dimati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam Al-Qur'an disebutkan wa yas'alunaka madza yunfiqun. Ya. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidayi wal aqrabin. Ya. Wal yatama wal masakin. Dan ketika mereka bertanya, "Madza yunfiqun?" Ya, kepada siapa harta diinfakkan? Maka yang pertama adalah kepada kedua orang tua, kemudian kepada kerabat, kepada anak yatim dan orang-orang miskin. Jika kita memiliki seorang kerabat yang dekat yang masih ya ada hubungan mahram dengan kita misalnya, ataupun yang tidak ada akan tapi dia ponakan kita atau ya saudara dari ayah kita, maka yang lebih utama kita tetap mengutamakan yang lebih dekat, akan tapi kita pun tetap mendahulukan anak yatim. Ya, jika kita memperhatikan misalnya sebulan memberikan kepada mereka ya beras sebanyak satu karung, maka kita bagi dua untuk keluarga kita, setengahnya untuk anak yatim, setengahnya. Dengan hal tersebut kita akan mendapatkan dua keutamaan. Ya, berinfak kepada kerabat, ya, kemudian kita berinfak kepada anak yatim. Yang di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan anjuran kepada keduanya. Ya, itu tergantung kepada kita bisa mengatur atau tidaknya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian jawaban yang diberikan, semoga dapat memberikan pencerahan dan dapat diamalkan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz datang dari hamba Allah di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak yatim perempuan usia 9 tahun dapat bagian warisan dari keluarga almarhum bapaknya. Uangnya dipegang ibunya dan untuk keperluan anaknya. Sudah benarkah hal yang seperti ini, Ustaz? Kalau sudah berkecukupan terus mendapatkan tinggalan rumah plus kendaraan dari keluarga almarhum bapaknya, apakah saudara-saudara almarhum bapaknya masih harus memberi seperti menambahi uang saku dan lain-lainnya, Ustaz? Ya. Pertanyaannya, jika seorang anak yatim akan tapi dia berkecukupan, kemudian uang tersebut digunakan untuk kebutuhan anaknya, maka itu diperbolehkan. Ya, karena itu hak seorang anak dari warisannya. Adapun kalau seorang anak yatim itu kaya, ya maka ya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengecualikan apakah dia kaya ataupun miskin. Ya, seluruh anak yatim baik kaya ataupun miskin tetap kita perhatikan, ya, karena memang di sana tidak dikecualikan. Namun ketika ada dua pilihan, yang satu kaya yatim, yang satu miskin yatim, maka kita dahulukan si miskin, yang miskin tadi, mohon maaf, yang miskin tadi, karena memang yang mereka lebih membutuhkan. Adapun sang kaya, ya insya Allah sudah berkecukupan. Wallahu'alam bishawab. Tapi demikian jawaban yang diberikan kepada hamba Allah di Depok, semoga dapat memberikan pencerahan dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan siang menjelang sore hari ini, Ustadz, karena keterbatasan waktu kita. Sebelum kita akhiri, mungkin ada nasihat sebagai penutup perjumpaan kita. Tafadhol, Ustadz. Baik, para pendengar, sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menutup perjumpaan kita pada siang menjelang sore hari ini, ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita termasuk orang-orang yang peduli kepada urusan anak-anak yatim yang memang mereka membutuhkan kebantuan kita, membutuhkan kasih sayang kita, dan jika perlu kita mengangkat mereka sebagai anak-anak angkat kita. Nah, hal itu pernah dicontoh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Berikan ya anak yatim pakaian seperti kita memberikan kepada anak kita. Berikan mereka makan bagaimana kita memberikan makan kepada anak kita. Jika memang kita memiliki kecukupan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah ketika kita memperhatikan keadaan mereka, anak-anak yatim, ya Allah insya Allah menambahkan rezeki yang barokah kepada kita, mencukupi hidup kita, dan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Wallahu'alam bishawab. Ya, mudah-mudahan temuan kita pada siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.